Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maitu ta'allama wa ta'allima tadhakkur wa tazkir wa nafa' al-intifa' wa li'ifadah wa li'istifadah wa al-hasadah tamasuk bi kitabillah sunnatul rasulih wa dua ila al-huda wa dalala ala al-khaira. Allahumma inna nas'aluka fahma dinin hubbal musayyim al-hawa malaikatul muqarabin. Allahumma a'unina bil-ilm wa zayyina bil-hilm wa akrimna bil-taqwa wa jamminna bil-afiyah ya arhamar rahimin. Anaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim hakim. Wa qala al-musannif an habi Abdullah bin Abi al-Haddad fi kitabihi Risalatul Mu'awanah bila qawlihi wa 'alaika bi ta'jilil futur inda tayakkunil hurub wa ta'khiris suhur malam tahsha al-wuku'a fi syak. Dan terhadap kamu hendaknya di waktu kamu berpuasa untuk mempercepat berbuka. Jadi termasuk yang sunnah, di antara sunnah-sunnah yang begitu banyak daripada sunnah-sunnah puasa, yang mana termasuk keutamaan dan fadilah yang kita dapatkan, kita jika mengamalkan sunnah-sunnah puasa, maka sunnah-sunnah yang kita amalkan, sunnah-sunnah yang kita kerjakan akan menutupi kekurangan-kekurangan dalam ibadah puasa kita itu sendiri. Sebagaimana sunnah-sunnah sholat akan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat tersebut. Dan begitu seterusnya. Apalagi dengan kita melakukan ibadah, mau puasa, mau sholat, mau wudhu, mau mandi, dan kita barengi dan kita amalkan sunnah-sunnah yang ada di pekerjaan dan ibadah yang kita lakukan, berarti kita ibadahnya sama dengan ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah itulah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu tab'an lima jitu bih. Tidaklah di antara kalian sempurna imannya kecuali hawa nafsunya, keinginannya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita melihat seseorang yang keinginannya mengamalkan sunnah, hanya rakus untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, baik yang ada di waktu sholat, yang ada di waktu berwuduk, yang ada di waktu istinjak, yang ada di waktu masuk kamar mandi, yang ada di waktu puasa, yang ada di waktu haji dan lain sebagainya, berarti menunjukkan dia adalah seseorang yang sempurna imannya, yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ketika kita membahas tentang sunnah-sunnah Nabi, berarti kita hadirkan bahwasanya itulah sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, otomatis hati kita akan berusaha untuk kita mengikutinya, meneladaninya. Sebagaimana jika seorang manusia cinta kepada orang lain, cinta berat, cinta mati, pasti apa yang dilakukan oleh kekasihnya, yang dilakukan oleh orang yang dicintainya, akan dilakukan olehnya pula. Yang disukai, yang disukai oleh kekasihnya akan disukai juga. Bahkan makanan pun Makanan pun, makanan yang disukai oleh kekasihnya akan disukai ya, oleh dirinya. Jika dia memang benar-benar cinta mati, cinta betul-betul kepada orang yang dia cintai. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengukur bagaimana cinta kita kepada Nabi, bagaimana cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tinggal bagaimana hati kita, bagaimana semangat kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka seukuran itulah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya seseorang yang cinta kepada orang lain pasti akan taat, akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang dicintainya. Itu salah satu daripada tanda kecintaan seorang manusia kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan sesuatu apapun yang tidak jelas. Semuanya dijelaskan, semuanya telah diarahkan oleh Nabi, semuanya telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Termasuk yang akan kita baca ini, bagaimana kita menjalani ibadah puasa, baik itu ibadah puasa Ramadan, ibadah puasa yang wajib, ataupun juga ibadah puasa yang sunnah. Jika kita puasa Senin Kemis ya, atau mungkin di hari-hari tertentu, puasa Asyura, puasa Arafah dan lain sebagainya, maka ya, usahakan untuk kita mengamalkan sunnah-sunnah di puasa tersebut, sehingga ibadah puasa itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang kita dapatkan itu seukuran bagaimana kita melakukannya, apa dengan baik atau tidak. Bukan seberapa banyak kita melakukannya. Banyak tapi kita tidak melakukannya dengan baik, pahalanya sedikit. Sedikit amal, sedikit ibadah kita lakukan, tapi dengan sempurna, dengan baik, dengan sunnah-sunnah Nabi, dengan adab-adabnya, pahalanya jauh, jauh lebih banyak daripada pahala seseorang yang melakukan banyak ibadah, banyak amal, tapi tidak sempurna melakukannya. Tidak dibarengi dengan sunnah-sunnah Nabi, tidak dibarengi dengan adab-adabnya. Nah, oleh karena itu, sedikit aja daripada ibadah itu lebih penting ya, untuk kita dapatkan yang penting sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Tabarak, tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum, Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan hidup, zat yang menciptakan mati, semua itu untuk menguji kalian. Kita-kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu untuk apa? Untuk diketahui di antara kita, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, siapa ahsanukum? Siapa yang paling baik amalnya? Bukan paling banyak amalnya, tapi paling baik, paling bagus amalnya. Sedikit tapi baik, sempurna. Salat 2 rakaat aja khusyuk, adab-adab sunnah-sunnah kita amalkan, nilainya jauh daripada yang salat rakaatnya mungkin sampai 1000 rakaat tapi tidak ada khusyuknya, tapi tidak ada sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka kita sekarang memulai untuk membahas tentang sunnah-sunnah yang ada di waktu puasa. Di waktu puasa kita niatkan dari sekarang, kalau kita puasa maka kita akan mengamalkan sunnah-sunnah ini. Yang pertama disebutkan di sini adalah ta'jil futur, mempercepat berbuka. Wah, ini sunnah yang mudah sekali kalau dikerjakan ini. Bahkan insya Allah mereka semuanya mengamalkan sunnah-sunnah ini. Ya Ustaz. Ya. Bahkan sudah dari betul-betul mereka masya Allah semangat mengamalkan sunnah ini. Dekat-dekat azan, belum azan ini masih tinggal 5 menit. Tapi tangan sudah ada 3 butir daripada kurma. Nunggu azan, Allahu Akbar, langsung masuk. Ya. Dari semangatnya betul-betul mengamalkan sunnah Nabi SAW. Bagus. Ya. Cuma mengamalkan sunnah ya, yang lain-lain juga. Kadang-kadang di waktu berbuka itu kadang lupa dengan sunnah yang lain. Yang di antara sunnah yang lain adalah berdoa. Sunnah ketika selesai makan kurma, minum 1 teguk air, kemudian disunahkan untuk berdoa. Bahkan sunnah ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa. Lisaim farhatan, farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa rabbi. Orang yang berpuasa akan diberi 2 kegembiraan, 2 kesenangan. Satu kesenangan dia akan dapatkan ketika berbuka. Satu kesenangan yang lain akan dia dapatkan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tafsir daripada satu kesenangan yang didapatkan ketika berbuka adalah kesenangan karena mendapatkan kesempatan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan janji mengabulkan ketika berbuka. Salah satu keadaan yang di situ Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hambanya, keadaan-keadaan banyak, termasuk ketika azan, habis azan, ketika saf dirapatkan mau berperang, ya, kemudian di waktu musafir, dan keadaan-keadaan yang lain, ketika turun hujan, di antaranya adalah ketika kita berbuka. Oleh karena itu dianjurkan untuk kita jangan lupa berdoa ketika berbuka. Hanya jangan sibuk untuk makan dan minum, tapi kita lupa berdoa kepada Allah. Padahal kesempatan emas untuk kita meminta, dan kita semuanya pasti memiliki kebutuhan kepada Allah, pasti ingin memiliki atau untuk meminta kepada Allah yang ini dan yang itu, dan permintaan kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala pasti banyak. Minta apapun yang kita inginkan, mintalah kepada Allah. Nah, dan di saat kita berbuka ini, itulah kesempatan juga yang dianggap mustajab untuk kita berdoa, apalagi tentunya dengan doa al-warid, dengan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Allahumma laka sumtu, sudah ma'ruf. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa zahaba dhama wa ftalatil uruf wa sabata al-ajru insyaallah. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk juga dianjurkan bagi kita semuanya kalau kita berbuka puasa setelah kita minum, ya, setelah kita makan kurma kalau ada kurma, dan kemudian kita minum air, setelah itu kita juga baca doa dari Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, yang banyak banyak yang tidak membaca doa ini, dan memang tidak ma'ruf doa ini, padahal itu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dzambal adim fa innahu la yaghfiru dzambal adim illal adim. Ya Azim, Ya Azim, wahai Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Agung, Engkau adalah Tuhanku. La ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ighfir dzambal adim, maka ampunilah dosaku yang besar ini. Dosa-dosaku yang besar ini ampunilah. Karena sesungguhnya la yaghfiru dzambal adim illal adim. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau yang Maha Agung. Ighfir dzambal adim fa innahu la yaghfiru adim illa illal adim. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul menginginkan untuk kita membaca doa-doa ini, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan allimuha akibakum. Doa ini ajarkan kepada anak-anak kalian, keluarga kalian. Fa innaha kalimatun yuhibbuhallahu wa rasuluh. Karena doa ini adalah doa kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang baca doa ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh, akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana dia baru saja keluar dari rahim ibunya, baru saja dilahirkan oleh ibunya, yang dilahirkan tentunya dalam keadaan suci, bersih daripada dosa-dosa dan kemaksiatan. Jadi kalau baca doa ini, termasuk kita mendapatkan ampunan daripada segala dosa yang kita lakukan di masa-masa sebelumnya. Fadilahnya besar, tapi kadang-kadang kurang banyak diamalkan oleh mereka. Ini dianjurkan, termasuk dianjurkan untuk kita doa. Cuma, dan yang pasti, yang jelas, bahwasanya doa yang diucapkan, dimohonkan ketika kita berbuka puasa itu, ya, itu hendaknya setelah kita makan kurma dan minum air. Jadi kadang-kadang ketika kita mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita langsung doa. Habis doa baru makan, baru makan kurma, baru minum air. Ya, mungkin ketika kita dengar azan langsung doa, mungkin ketika kita doa tidak khusyuk itu. Kita kesusu sudah mau makan minum ini. Tapi sebenarnya yang benar itu kita makan kurma 3 butir, jangan satu toples dimakan semuanya. Tapi kemudian satu teguk air, maka sesuai dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahabat bama wabtalatil uruk, ya Allah, sekarang sudah hilang rasa haus ini, ya, dan sudah basah urat-urat ini. Kalau ini dibaca sebelum kita minum, berarti tidak sesuai dengan doa yang kita baca ketika kita berbuka. Jadi dianjurkan untuk kita mengamalkan doa ini sekaligus mengamalkan doa atau mengamalkan sunnah yang disebutkan oleh beliau, ta'jil futur, untuk mempercepat berbuka. Ya, jadi selama ada di depan kita, di hadapan kita, ada kurma, ada minuman, ada makanan, jangan diundur anda. Walaupun sudah azan maghrib, anda tidak mau berbuka sekarang, nanti anda habis sholat isya baru berbuka. Boleh, tapi kehilangan pahala sunnah. Bolehnya boleh sampai subuh pun tidak apa-apa. Yang penting jangan niat wisol aja. Cuma tidak mendapatkan pahala sunnah. Cuma tidak ada yang jarang seperti itu. Oleh karena itu, ya betul-betul sampai Rasulullah SAW mengatakan, La yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitrah wa akharus sahur wa akharus suhur. Senantiasa mereka manusia itu berada dalam kebaikan. Di kampung itu orang-orang semuanya, penduduk semuanya di situ akan berada dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Selama katanya Rasul, selama ma'ajjalul futur, ma'ajjalul fitra wa akhirus suhur. Selama mereka mempercepat berbuka puasa dan mengakhirkan sahurnya. Jadi kalau mereka mengamalkan sunnah ini, berbuka puasa dengan cepat dan mengakhirkan sahurnya, berarti senantiasa mereka diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yazalunas, berarti sunnah ini bergantung kepada kebaikan manusia atau orang-orang di sekitar kita. Berarti artinya kalau di antara mereka tidak mengamalkan sunnah ini, berarti mereka penduduk di kampung itu maka tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya sampai-sampai dikatakan bahwasanya kalau memang bertentangan antara kita mempercepat berbuka atau kita makan atau berbuka dengan kurma. Kadang-kadang kurma di hadapan kita masih belum datang, belum disiapkan. Tapi kalau kita nunggu kurma, akhirnya kita tidak berbuka langsung, tidak berbuka cepat. Apakah yang afdal kita nunggu kurma, karena yang afdal berbuka dengan kurma yang sunnah, atau kita berbuka dengan yang lain, air ataupun yang lain, tapi kita dapat pahala mempercepat berbuka. Maka dikatakan ulama yang lebih penting adalah mempercepat berbuka. Tidak usah untuk menunggu kurma kalau tidak memungkinkan. Kalau sudah ada di hadapannya, kurma ada, ya, kemudian ada makanan yang lain, ada pisang goreng, ada bubur, ya, ada sambosa. Allahu Akbar, yang dipilih sambosa, kurmanya tidak dimakan. Ini mukasir, ini keterlaluan berarti. Ya, tapi kalau memang tidak ada kurma, ya tidak apa-apa, diganti dengan air. Kalau ada sebelum air, kita melihat atau kita bisa menghadirkan yang manis-manis selain kurma, yang afdal adalah yang manis-manis. Apa itu madu, apa itu sirup yang manis, ya, maka dianjurkan didahulukan, baru kemudian kita minum air. Nah ini ta'jil lebih afdal daripada kita menunggu kurma sekalipun. Tapi katanya ulama ada capinya. Tapi kalau misalnya ya, bertentangan antara ta'jil futur, antara kita berbuka dengan cepat atau kita tidak mendapatkan fadilah berjamaah atau ketinggalan sholat berjamaah, mungkin misalnya ada seseorang niatnya berbuka di masjid, karena kadang-kadang kan di masjid disiapkan untuk berbuka itu. Ketika dia datang masjid, keadaannya sudah selesai berbuka, mereka sudah sholat berjamaah. Kalau dia di saat itu berbuka dulu, ketinggalan sholat berjamaah. Maka yang afdal yang mana? Sholat berjamaah dulu, tapi dia tidak berbuka langsung. Apa? Berbuka dulu, baru sholat berjamaah. Maka katanya ulama, yang afdal dahulukan sholat berjamaah. Tidak ada, ya? Dahulukan sholat berjamaah, walaupun dia belum berbuka. Andai kata kalau dia berbuka, ketinggalan sholat berjamaah. Bahkan katanya ulama, bukan hanya ketinggalan sholat berjamaah. Andai kata ketinggalan takbiratul ihram bersama imam ini. Takbiratul ihram bersama imam. Wal fadlu fi takbiratul ihrami bil istihali akibal imami. Dan merupakan pahala tersendiri ketika seorang makmum itu takbir langsung setelah takbirnya imam. Tidak usah nunggu lagi. Imam takbir selesai, Allah Akbar, makmum langsung. Jangan masih ngobrol, jangan masih sibuk dengan HP. Ketika Allahu Akbar, imam selesai, langsung makmum itu dapat fadilah dan sunnah tersendiri. Tapi ada seseorang ketika itu dia sedang berpuasa. Kalau dia terlebih dahulu berbuka, dia akan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Artinya setelah imam. Maka di situ dikatakan yang afdal lebih dahulukan untuk mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam. Itu yang dikatakan oleh ulama. Ya, apalagi sholat berjamaah. Cuma diingat bahwasanya di sini dikatakan inda tayakunil huruf, sunnah kita bercepat-cepat untuk kita berbuka itu kalau kita yakin sudah masuk waktu maghrib dengan terbenamnya matahari. Kita yakin atau dhon bil ijtihad. Dhon bil ijtihad. Kita yakin, orang yang yakin terbenam matahari itu melihat langsung. Dan ini memungkinkan bagi yang mungkin rumahnya di pantai, dekat laut, bisa langsung melihat terbenamnya matahari. Atau kita katakan sunset. Ya. Ketika kita melihat sunset terbenam matahari langsung, itu yakin matahari terbenam. Sampai lingkaran matahari pun semuanya terbenam. Berarti itu sudah masuk waktu sholat maghrib. Itulah yakin sudah, karena melihat langsung. Ya, tapi kebanyakan kita berbuka puasa ataupun kita sholat maghrib ini bukan dengan yakin, tapi karena kita mendengar azan. Itu belum tentu. Kadang-kadang muazinnya aja salah, kadang-kadang belum waktunya sudah azan duluan. Kadang-kadang namanya manusia. Artinya tidak yakin itu. Tapi boleh, boleh. Kita boleh berpatokan dengan azan. Dan kebanyakan seperti sekarang ini, kita berpatokan dengan azan. Padahal azan pun kadang-kadang bisa salah. Yang azan belum waktunya bisa aja. Dan azan tidak boleh kalau dilakukan sebelum waktunya ya. Ya, ini tidak boleh. Karena azan syaratnya harus setelah masuk waktunya. Tidak boleh azan maghrib. Apalagi azan maghrib. Tidak boleh kecuali setelah terbenamnya matahari. Tidak boleh azan Jumat sekalipun. Bahkan walaupun azan yang pertama, tidak boleh kecuali setelah tergelincirnya matahari, setelah masuknya waktu sholat duhur. Nah ini sekarang masalah di Saudi, di Haram, Mekah dan Madinah. Baru ini ada peraturan atau ada perubahan azannya di Masjidil Haram Mekah dan Madinah ini, kalau Jumatan itu didahulukan sebelum waktunya. Jadi satu jam sebelum waktunya sudah azan duluan, padahal belum masuk waktu sholat duhur ini, belum waktu sholat Jumat belum masuk. Itu ada mazhab yang lain berpendapat boleh, mazhab lain, mazhab Imam Ahmad atau siapa. Tapi mazhab yang banyak jumhur ulama, termasuk mazhab Imam Syafi'i, itu tidak boleh. Nah, dan akhirnya membuat kisruh di sana. Kenapa? Karena orang ketika mendengar azan waktu Jumatan, dikira apa? Dikira sudah masuk waktu, sehingga mereka sholat qobliyah Jumat padahal belum masuk waktu Jumat, dianggap sudah masuk waktunya. Nah, itu yang muktamad jumhur ulama, tidak boleh. Apalagi nanti membuat fitnah di antara mereka, buat keributan, apalagi buat kesalahan dalam ibadah mereka. Mereka akan sholat qobliyah padahal belum masuk waktunya. Hanya satu azan aja yang boleh sebelum waktunya. Kapan itu? Yaitu azan pertama sebelum subuh. Nah, kalau itu mau diamalkan. Tapi kebanyakan di daerah kita ini sholat subuh azannya hanya sekali. Nah, kalau misalnya mau mengamalkan sunnah, boleh sholat subuh itu azannya dua kali. Satu jam sebelum subuh, sebelum masuk waktunya boleh. Nanti azan lagi ketika masuk waktunya. Sebagaimana di zaman Nabi SAW seperti itu. Nah, itu boleh. Azan pertamanya untuk sholat subuh sebelum masuk waktunya, itu dikecualikan. Tapi selain itu, azan itu habis setelah masuk waktunya, tidak boleh sebelumnya. Apalagi maghrib ini, meskilah kalau puasa Ramadan belum waktunya maghrib azan, orang di rumah semuanya akan berbuka padahal belum masuk waktunya. Ya, kasihan. Kalau azan diundur dari tepat waktunya, itu masih tidak apa-apa, masih tidak diharamkan. Maghrib waktunya jam 6 tepat, dia azannya jam 6 lewat 5 menit, boleh? Boleh. Ya, bahkan Al-Habib Abdurrahman Mashhur, Sahibul Kitab Bughyatul Mustasyidin, itu beliau di masjid beliau di Tarim, itu beliau sendiri yang azan, beliau sendiri yang qomat, beliau sendiri yang jadi imam. Itu istiqomah 40 tahun melakukan, mengamalkan seperti itu. Habib Abdurrahman Mashhur, orang alim besar, istiqomah, ini susah istiqomah seperti itu. Bayangkan 40 tahun beliau sendiri yang azan, bahkan di Ramadan pun dia tetap azan. Dan beliau sebelum azan kalau Ramadan puasa, beliau sebelum azan makan kurma dulu. Belum azan ini, tapi sudah masuk waktunya. Ya, sudah masuk waktunya terbenam matahari, tapi dia sempatkan untuk mengamalkan sunnah. Jadi makan kurma dulu, minum air, begitu juga untuk menambah stamina suaranya. Sehingga setelah minum air baru beliau azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia sudah ta'jil. Dia sudah minum terlebih dahulu. Ya, artinya tidak harus tepat waktu, tapi dianjurkan untuk tepat waktu, khususnya Ramadan. Kalau ini tidak tepat waktu, waktunya terbenam matahari jam 5:30 maghrib. Ramadan azannya jam 6. Ya, berontak, unjuk rasa orang-orang nanti ini. Kunda azan-azan lama. Nah, jadi dianjurkan tetap tepat waktu. Tapi yang masalah yang tidak boleh itu kalau sebelum waktunya. Maka dikatakan di sini termasuk yang sunnah itu adalah mempercepat huruf, mempercepat futur berbuka, tapi ketika yakin terbenam matahari. Yakin dengan hal itu, dengan yakin atau tambah ya, kalau perlu ditambahi ini yakin aja, dengan zon, dengan sangkaan, tapi sangkaan itu bil ijtihad, seperti muazzin dengar azan. Wah, ketika kita mendengar azan Allahu Akbar Allah, wah ini sudah maghrib, ayo kita berbuka, itu termasuk don, sangkaan, belum pasti itu. Bisa jadi muazzinnya salah, mungkin dia bangun dari tidur kaget langsung azan padahal belum masuk waktu, bisa jadilah. Jadi belum pasti, tapi don dengan ijtihad, harus ijtihad ya, tidak boleh seenaknya sendiri. Jadi kalau kita misalnya puasa kemudian kita tidak tahu sudah masuk waktu maghrib apa belum, anggaplah sudah, tidak boleh. Harus dengan ijtihad cari tanda maghrib apa belum ya. Tapi dilihat kok langit gelap sudah, oh berarti maghrib, ijtihad. Sudah maghrib apa belum ya, tapi kok jamnya ini jam 6 kurang 10. Biasanya kalau jam 6 kurang 10 biasanya sudah maghrib. Ya berarti boleh ijtihad. Ya, biasanya maghrib panda ya, tapi anak selesai baca Yasin, baca Quran 2 juz. Biasanya kalau anak, kebiasaan anak selesai bacaan ini, biasanya sudah maghrib, masuk maghrib. Dan dia selesai, dilihat bacaannya normal, tidak berubah cepat atau pelannya normal. Nah, berarti menunjukkan mungkin sudah masuk waktunya sholat maghrib, dia makan, boleh. Tapi semuanya dengan tanda. Yang tidak boleh kalau menyangka masuk waktu sholat maghrib tanpa ada tanda, tanpa melihat ada tanda-tanda menunjukkan sholat maghrib masuk. Ini maghrib apa enggak ya? Sudah bismillah sudah. Ya, bismillah makan, bismillah sholat. Itu enggak boleh dan tidak sah kalau dia sholat enggak sah. Walaupun ternyata kenyataannya sudah masuk waktunya, sholatnya batal. Kalau dia berbuka seperti itu, ya, termasuk di jalan memungkinkan ini ya. Kadang-kadang kita di jalan enggak dengar azan. Maghrib enggak maghrib. Ah, bismillah sudah. Enggak melihat tanda. Ya, tidak melihat jam atau tanda apa yang lain, batal puasanya kalau seperti itu. Walaupun kenyataannya dia makannya sebelum masuk, setelah masuk maghrib, karena sebenarnya tidak boleh dia lakukan, harus dengan ijtihad, dengan tanda. Nah, kalau dengan tanda baru. Wa ta'khir suhur, dan termasuk yang sunnah sebaliknya berbuka. Ketika kita sahur diakhirkan, jangan sahur kita jam 2, subuhnya jam 4 atau 4:30. Sahur duluan jam 2. Boleh, bolehnya boleh. Sahur itu masuk waktunya ketika sudah lewat seper atau setengah malam, pertengahan malam. Jadi pertengahan malam tinggal dihitung berapa jam malam itu, separuhnya berapa jam. Kalau sudah melewati separuh malam pertama, berarti itu sudah masuk waktunya sahur. Jadi jam 12 ke atas sudah masuk waktunya sahur. Jam 12 makan misalnya, Ramadan misalnya, jam 12 ke atas makan, niat sahur boleh dan dapat pahala. Jam 1 makan, niat sahur boleh, dapat pahala, tapi tidak afdol, tidak dapat sunnah yang lain. Apa sunnah yang lain? Sahur itu sunnah yang lain diakhirkan, tapi jangan kelewatan diakhirkannya. Di akhir nunggu deket-deket azan baru makan. Sampai selesai makan ini azan apa enggak sebenarnya ini sih. Jadi ragu, anak makannya sudah ya, minimal 10 menit sebelum azan berhenti makan. Ya, biasanya tarhim, kan ada tarhim. Assalatu wassalamu alaikum. Nah, berarti sudah berhenti. Belum masuk waktu sholat subuh, tapi berhenti di situ. Nah, jadi sekiranya kita sahur selesainya itu 10 menit sebelum masuk waktu sholat subuh, atau ya, paling tidak 5 menit. Nabi SAW berhenti makan sahur itu ya, jaraknya 50 ayat, membaca 50 ayat Nabi SAW itu berhenti, sehingga tidak menjadi ragu, ini anak makan ini sudah masuk waktu subuh apa belum ya, kalau terlalu akhir. Tapi tetap diakhirkan, jangan diawalkan. Ya setengah 4, kalau kita katakan subuh jam 4 lewat 10, setengah 4 kita sahur, berhenti jam 4 atau jam 4 kurang sedikit. Nah, ini yang afdol, itu yang sunnah, termasuk mengakhirkan sahur. Dan disunahkan untuk kita mengamalkan sahur. Dan dianjurkan ketika kita makan sahur itu mengamalkan sunnah. Jadi jangan hanya sekedar kita makan di waktu sahur biar tidak lapar. Kenapa ente makan? Karena biar tidak lapar nanti. Niatnya jangan biar tidak lapar. Niatkan kalian itu makan ana ngikuti Nabi. Nabi itu kalau puasa sahur apa enggak sahur? Nabi itu kalau puasa menganjurkan kita sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fi suhuri barakah." Nabi menganjurkan kita untuk sahur. Dan Nabi mengatakan, "Sahurlah kalian." Karena di dalam sahur itu ada berkah, katanya Nabi. Yang mengatakan Nabi, berkah. Jadi kalau kita makan sahur itu niatkan dapat berkah. Niatkan dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya kalau kita makan sahur insyaallah dapat keberkahan dengan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin salah Nabi. Berkah. Walaupun kita kenyang mungkin sudah kan kenyang, enggak butuh sahur lagi, anak kuat kok. Tetap dianjurkan untuk kita makan sahur. Dan makan sahur itu bukan harus makan nasi satu piring, apalagi dua piring. Enggak, ini yang salah. Makan sahur itu dengan apapun makannya. Walaupun makan satu suap nasi, sahur namanya. Satu teguk minum air, ya sahur. Dan dianjurkan sahur itu dengan kurma juga. Sama seperti berbuka. Nah, ini kadang-kadang kalau kita berbuka dengan kurma, banyak. Tapi seseorang yang sahur dengan kurma itu tidak banyak. Yang berbuka dengan kurma banyak, tapi sahur dengan kurma jarang. Padahal sahur dengan kurma termasuk dianjurkan dan disunahkan. Dengan angka atau jumlah kurma witir, 3 kurma, 5 kurma witir, sama seperti berbuka. Jadi dianjurkan juga untuk kita sahur, dan sahur yang kita lakukan itu diniatkan untuk mendapatkan doa Nabi SAW dan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ya, ta'khir suhur dan diakhirkan malam tahsal wuku fisak, selama kamu tidak takut terjerumus ke dalam keraguan. Jadi mengakhirkan sahur jangan dekat-dekat azan sekali, dekat sekali dengan azan sampai akhirnya menjadi ragu. Anak tadi berhenti sahur itu sebelum azan apa setelah azan ya? Nah, akhir gara-gara terlalu mepet dengan azan berhenti sahurnya. Ini sahur dan dikatakan ya di sini untuk dibaca sahur itu dengan gemistin takhir suhur. Ya, beda sahur dengan suhur beda. Dalam segi maknanya itu berbeda suhur dengan sahur. Kalau suhur itu pekerjaannya, suhur berarti makan di waktu sahur. Kalau sahur itu makanan yang dimakan. Sama dengan wudu. Wudu apa? Pekerjaan kita mengamalkan wudu itu membasuh muka, tangan dan seterusnya. Pekerjaannya itu dinamakan apa? Wudu pakai dhamma. Kalau wudu pakai fathah, air yang digunakan untuk berwudu. Air yang digunakan untuk kadang Nabi SAW mengatakan, ya fulan, atini biwadu. Nabi SAW kadang mengatakan, atini biwaduin. Biwaduin, bukan biwudu. Berikan kepada kami air wudu. Karena Nabi ingin berwudu. Ya. Dalam hadis yang lain kalimatnya utian Nabi sallallahu alaihi wasallam biwaduin, dihadirkan kepada Nabi air yang digunakan untuk berwudu. Utian Nabi biwaduin itu wudu pakai fathah ya. Kadang-kadang ada yang salah, itu bukan salah, menyalahkan, padahal menyalahkannya itu salah. Utian Nabi sallallahu alaihi wasallam biwadu, salah, masa ada wudu itu dibacanya wudu, kok wudu yang dibacanya, padahal yang benar memang wudu, air digunakan untuk wudu. Ya, seperti di sini ini lebih tepat untuk kita artikan dengan dhammah suhur, yaitu makan di waktu sahur. Tasaharu fa inna fi suhur barakah. Makanlah di waktu sahur, karena makan di waktu sahur itu berkah. Kalau dibaca fa inna fi sahuri barakah, karena makanan yang dimakan di waktu sahur itu berkah. Ya, bisa juga, tapi lebih tepat lagi kalau kita katakan pekerjaannya. Jadi dibaca suhur, ya, bukan sahur. Kemudian dikatakan di sini wabi taftiri shaimin walau ala tamarat aw syarbatin minal ma. Dan disunahkan kalau kita memungkinkan bisa memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa. Memberi buka, ngasih makanan kepada orang yang berbuka puasa. Rasulullah SAW mengatakan man fattara shaiman kana lahu mislu ajri ghair annahu la yanqus min ajri shaim sa'a. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala berpuasanya dia tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi kalau anak berpuasa, kalian memberikan kepada anak makanan untuk anak jadikan berbuka, ente tidak usah puasa, dapat pahala seperti anak yang puasa dari subuh menahan haus, menahan lapar sampai maghrib. Ente tidak perlu nahan haus, nahan lapar, makan sepuasnya, pagi siang makan terus. Nanti ketika teman kalian mau berbuka puasa yang puasa sunnah, kasih makan, ente sudah dapat pahalanya, pahala berpuasa seperti pahalanya dia ini. Enak enggak? Kan enak, enggak usah puasa tapi kalian dapat pahalanya orang puasa. Kapan itu? Kasih makan orang yang puasa ketika berbuka. Makanya kalau di Mekah, di Madinah, khususnya di Madinah, di haram, orang rebutan untuk mendapatkan pahala ini, orang rebutan. Jadi cari orang untuk diberikan makanan untuk digunakan berbuka puasa. Apalagi di Madinah Al-Munawwarah khususnya. Jadi kalau kita di Madinah Al-Munawwarah bulan Ramadan itu mau ke masjid, masih disahah. Masih disahahnya ini, di halamannya. Halamannya di alun-alun misalnya. Masih di alun-alun sudah direbut sama orang. Oh, ini makan di tempat anak. Ada roti, ada ini, ada laban, ada kurma, rutop lagi. Kadang-kadang sudah diberikan atau diiyakan. Iya, itu tidak cukup. Karena takut-takut iya, tapi akhirnya lari ke tempat yang lain. Kadang-kadang ditarik tangannya. Pegang. Ditahan, ditarik, dibawa ke tempatnya dia untuk berbuka puasa dengan makanannya. Kadang-kadang rebutan. Anah dulu, ada pernah juga anah itu jadi rebutan dua orang. Ini rebutan mau ngasih makan. Coba di Indonesia ada kan enak. Rebutan mau ngasih makan seperti ini. Ini sekarang orang di Indonesia rebutan mau cari makan. Di haram Madinah khususnya itu rebutan mau cari orang mau dikasih makan. Itu rebutan. Dan mereka kalau tidak dapat susah. Ya Allah, kosong sufrahnya dia, makanannya itu tidak ada yang makan, susah. Nah, tidak dapat pahala. Mereka cari pahala, Masya Allah. Ini pahalanya besar. Kalau kita bisa, kadang-kadang masih dibagi plastik di jalanan ini, di luar masjid haram, di Saudi-Saudi. Ya, di jalanan itu kadang-kadang, kalau sudah azan, orang banyak yang sebelum azan, sudah berhenti orang-orang bagi-bagikan makanan untuk digunakan berbuka puasa. Enak, dapat pahalanya orang yang berpuasa, tapi kita tidak usah berpuasa. Kita makan sarapan, makan siang, tapi kita dapat pahalanya berpuasa hanya dengan memberikan makan. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, walau ala tamarat, walaupun yang kita beri itu makanan kurma-kurma aja, kita kasih air aja. Atau dikatakan di sini syarbah minal ma, satu teguk air. Walaupun enggak harus ngasih sapi, gulenda, kasih kurma, kasih air. Ya, itu sudah cukup kita mendapatkan pahalanya orang puasa. Apalagi ya, kalau misalnya mereka adalah fuqara, mereka adalah orang miskin, wah pahalanya lebih besar lagi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bagaimana amal beliau termasuk membangun Ka'bah. Ka'bah yang ada sekarang termasuk itu adalah bangunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun. Dan yang menjadi insinyurnya adalah malaikat Jibril. Perintahkan begini bentuknya, sekian persegi ukurannya, malaikat Jibril yang bangun Nabi Ibrahim. Yang membantu mengangkut batunya atau jadi kulinya adalah Nabi Ismail putranya. bangun. Ini rumah Masya Allah ya, insinyurnya ya, malaikat Jibril yang membangun adalah Nabi Ibrahim, yang membantu kulinya Nabi Ismail, yang memerintahkan membangun Allah Al-Jalil. Bagaimana tidak menjadi rumah terbaik ya, Ka'bah tersebut. Dan setelah selesai membangun, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Sholat di setiap pojok daripada Ka'bah itu. Setelah selesai membangun, setiap pojok sholat. Berapa rokaat? Tidak banyak, 1000 rokaat aja. Setiap pojok 1000 rokaat, 1000 rokaat, berarti 4000 rokaat. Tapi kemudian apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma ahsan ma fa'alta ya Ibrahim. Alangkah bagus dan baiknya apa yang kamu lakukan wahai Ibrahim. Tapi ketahuilah, lakin alam ludma fi batni ja'ib tunfikuha alaih khairun min hadha kulli. Tapi ketahuilah wahai Ibrahim, satu suap yang diberikan kepada orang yang lapar itu pahalanya lebih besar, lebih banyak daripada apa yang kamu lakukan sekarang ini. Masya Allah. Apalagi diberikan kepada fuqara yang sedang lapar, itu pahalanya tentunya lebih besar ya. Oleh karena itu termasuk yang dianjurkan ke kita, kita puasa untuk memberi makan, memberi makan, memberi minum untuk kepada orang yang puasa untuk digunakan berbuka. Fa inna man fatara shaiman kana lahu mislu ajri la yang kuzari kami ajrihi syai'an. Maka barang siapa yang memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya akan diberikan pahala yang sama, tidak berbeda sama sekali, sama dengan puasa pahalanya orang yang berpuasa itu. La yang kuzari kami ajrihi syai'an, bukan berarti pahalanya orang yang berpuasa kemudian kita kasih makan berkurang pahalanya dia yang berpuasa. Enggak, pahalanya yang berpuasa tidak berkurang, bukan kita ngambil. Enggak. Wajtahid an la tuftira wa la tufattira shaiman illa ala ta'amin halal. Nah, ini yang penting, termasuk yang penting di ketika kita puasa, berusaha untuk tidak kamu berbuka dan tidak memberi buka kepada orang lain kecuali dari makanan yang halal. Dari makanan yang halal. Kalau kita berbuka puasa, makanan kita hasil korupsi, makanan kita hasil riba, makanan kita hasil mencopet, hasil berzina, hasil menipu orang dan seterusnya, maka percuma kita puasa, tidak akan dapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan bahwasanya setan akan mengatakan kepada kroni-kroninya, kepada anak buahnya, hei wahai puran semuanya, kalau di antara manusia ada yang berpuasa, terlebih dahulu lihat makanannya itu apa. Kalau makanannya dari makanan yang haram, tidak usah diganggu, biarkan, percuma dia. Mereka membuat capek diri mereka sendiri dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Tidak usah diganggu, tidak apa-apa. Kalau memang makanannya makanan yang haram, wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina soko mawujin yuj'alu. Dan ketaatan, ibadah, amalan dari seseorang yang makanannya haram, sama seperti bangunan yang dibangun di atas lautan, di atas air. Membangun di atas air, roboh langsung, tidak bisa berdiri. Artinya ibadahnya tidak ada. Kalau kita menggunakan sesuatu yang haram untuk beribadah kepada Allah SWT. Makanya termasuk Imam Sufyan As-Sauri, dari hati-hatinya tidak mau pahalanya hilang. Capek makan, capek menahan lapar, menahan haus, tahu-tahu tidak ada pahala di sisi Allah, rugi. Dan itu dikatakan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Berapa banyak, kata Nabi, orang yang berpuasa itu banyak tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa haus, rasa lapar aja. Banyak. Sampai Imam Sufyan As-Sauri kalau puasa itu menggunakan apa? Air hujan. Jadi dia menyiapkan air hujan. Air hujan dari tangan langsung. Karena kalau pakai canting, cantingnya dari mana? Beli pakai uangnya siapa? Oh, dapat hasil untung, nanti kerja apa? Nanti ada hisabnya, belum tentu halal murni. Kalau air hujan langsung dari langit kita ambil dengan telapak tangan, itu benar-benar murni, halal-halal, yang pasti halalan thayyibah itu. Rasulullah SWT mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makanlah kalian yang halal-halal, wa'malu shalihah, dan beramallah dengan amal soleh. Allah mendahulukan makan yang halal terlebih dahulu, baru kemudian mengatakan beramalah dengan amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum wa amalu soleh. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari makanan yang halal yang kami berikan rizki tersebut kepada kalian, dan kalian kemudian baru berbuat amal soleh. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam berbuat amal ibadah, dan terima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan daripada makanan yang haram, dijauhkan daripada makanan yang syubhat, dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat wal afiat, bisa mendapatkan obatan yang akan datang dalam keadaan sempurna, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal bersunnati ma'ala hadinya kunya salih jami'a syamilah khairatina wa hiya ala hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yeah.